isim fa'ilnya mudatsir, artinya sama dengan zammalah yuzammilu. Isim fa'ilnya muzammil, isim fa'il artinya yang mengerjakan, menunjukkan pelaku. Dalam bahasa Arab ini disebut dengan ilmu sorf. Makanya kita sejak kecil kadang-kadang kita sering tadi disuruh oleh Pak Kiai untuk menghafalkan pecahan-pecahan kata bahasa Arab seperti daraba yadribu darban wa madraban fa huwa daribun wa dhaka madrubun idrib. Itu ada ilmu namanya ilmu sharf, seperti tasaru yadsir tadsiran tadsiratan tadsarun mudassarun fa huwa mudassirun. Jadi itu ada namanya ilmu sharf, yaitu ilmu untuk mengenal pecahan kata dalam bahasa Arab. Jadi itu dihafal, tidak bisa ada kecuali dihafal. Jadi memang kita harus menghafal ilmu itu. Jadi orang-orang ingin belajar bahasa Arab memang harus hafal ilmu itu, namanya ilmu sharf, ilmu pecahan kata. Dan kalau kita hanya baca bahasa Indonesianya, hai orang yang berselimut, selesai. Penjelasannya gimana? Kita tidak bisa penjelasan. Kenapa? Karena sudah jelas dalam bahasa Indonesianya. Tapi kalau kita masuk ke bahasa Arabnya, di sini kita akan bisa menjelaskan lebih dalam lagi. Mengapa Allah kok memanggil dengan kata Al-Mudatsir? Sedang apa waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kok berselimut di saat itu? Apa yang terjadi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nah, di sini ada ceritanya. Ketika surah ini turunkan, di sini disebutkan oleh Imam Bukhari ya dalam sebuah riwayat. Apa kata Imam Bukhari? An Jabir bin Abdullah, dari Jabir bin Abdullah, qala, dia berkata, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bercerita kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jawartu bihi ra'in, aku berdiam di gua Hira. Falamma qadaitu jiwari, setelah aku selesai berdiam di gua Hira, habattu, aku turun. Fanuditu, tiba-tiba aku mendengar panggilan. Fanadartu an yamini, lalu aku melihat ke sebelah kananku. Falam aro syai'an, dan aku tidak melihat apa-apa. Wa nadartu an shimali, lalu aku melihat sebelah kiri. Falam aro syai'an, aku tidak menemukan apa-apa. Wa nadartu amami, lalu aku melihat ke depan. Falam aro syai'an, dan aku tidak melihat apa-apa. Wa nadartu khalfi, ini perhatikan Rasulullah SAW sudah mencari suara itu dari mana. Rasulullah SAW melihat ke belakang. Falam aro syai'an, aku tidak melihat apa-apa. Farofa turasi, lalu aku melihat ke atas. Faro'aitu syai'an, aku melihat sesuatu. Apakah sesuatu itu? Di sini dalam hadis lain disebutkan lebih jelasnya, Rasulullah SAW sabda, ra'aitu Jibril, aku melihat malaikat Jibril. Yajlisu al-kursi, duduk di atas kursi. Kita tidak bisa membayangkan kursi maksudnya, makna di sini seperti apa bentuknya, itu alam ghaib. Lalu Rasulullah menyebutkan tentang besarnya malaikat Jibril. Lahu situ mi'ati jenah, mempunyai 600 sayap. Saddal ufuq, ketika dibuka sayapnya, seluruh langit timur dan barat tertutup. Jibril seluas langit, besarnya malaikat Jibril seluas langit. Bagaimana besarnya Allah subhanahu wa ta'ala? Tidak bisa kita membayangkan dengan akal kita. Di sini kita sudah masuk wilayah iman, wilayah iman. Maka Rasulullah SAW segera kembali ke rumahnya. Lalu kata Rasulullah, fa'ataitu Khadijah. Lalu aku menemui Khadijah. Fakultu, aku berkata, dathiruni, dathiruni, tolong selimuti aku. Rasulullah SAW selalu setiap ingin menerima wahyu, selalu dalam kondisi serba gemetar. Inilah makna ayat yang berbunyi, inna sanulqi alaika qawlan thaqila. Jadi dalam surah Al-Muzammil kita membaca satu ayat bahwa Muhammad, akan aku berikan kepadamu perkataan yang berat. Para ulama tafsir mengartikan bahwa mengapa kalimat ini berat, ada dua makna. Makna pertama bahwa berat ketika menerima ayat ini atau wahyu ini, sehingga Rasulullah gemetar, gemetar, berkeringat. Padahal di musim yang sangat dingin mencekam, Rasulullah SAW berkeringat saking beratnya wahyu. Makna kedua, thaqil artinya berat dari segi hukum-hukumnya. Di dalamnya ada halal dan haram. Berat untuk mengamalkannya. Berat untuk mempelajarinya. Makanya barakallahu, banyak orang tidak betah duduk sejenak belajar Al-Qur'an. Tidak betah karena berat. Tidak mudah untuk betah bersama Qur'an, betah membaca Qur'an itu tidak mudah. Mudah capek. Bandingkan coba kalau nonton Manchester United. Itu sampai iklan-iklannya ditonton. Coba baca Qur'an ya, 10 menit udah. Baru dua baris sudah mata perih. Setengah halaman sakit pinggang. Kalau sudah satu halaman baru sakit lutut. Akhirnya mau buka lagi udah malas, udah akhirnya udah besok lagi. Benar. Jadi qaulan tsaqila. Nah, ini diceritakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta diselimuti kepada Khadijah. Dan saking beratnya, Rasulullah SAW minta kepada Khadijah, sobbu alayya ma'an baridan, tolong kompres di ubun-ubunku dengan air dingin. Di sini cara Rasulullah menurunkan panas. Jadi sejak dulu Rasulullah SAW mengajarkan bahwa kalau ingin menurunkan panas, yaitu dikompres. Qala, lalu bersabda, fadatharuni wasabbu alayya ma'an bait. Seketika Khadijah langsung, ini kaum ibu ya, seorang istri, begitu suami minta dia bersegera langsung diselimuti dan langsung dikompres. Di sini kemudian turunlah surah ya ayyuhal muddatsir. Fanazalat, jadi katakan fanazalat, ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Di sini barakallahu, kalau Bapak Ibu perhatikan, di sini hampir akhir-akhirnya itu huruf kasrah bertemu dengan ra'. Jadi dalam ilmu tajwid disebut tarkik. Jadi kalau kita membaca, mulut kita atau bibir kita harus seperti orang tersenyum. Ya ayyuhal muddatsir. Ya muddatsir. Jangan begitu. Coba. Ya ayyuhal muddatsir. Nah, senyum. Ya, dia senyum. Ya. Qum fa'anzir. Jangan qum fa'anziru. Salah. Jadi kalau yang di atas baru, kalau fathah akbar. Nah, betul akbar. Nah, ini namanya tafkhim. Kalau ini tarkik. Jadi ini penutupnya rata-rata semuanya pakai tarkib. Di sini warudzah fahdu. Nah, itu tarkib. Ini juga menceritakan tentang bagaimana proses turunnya wahyu, di mana Rasulullah SAW menerima wahyu ketika dalam keadaan berselimut. Mari kita masuk kepada pembahasan mengenai kandungan surah Al-Mudathir. Ya ayyuhal mudathir, wahai orang yang berselimut. Mengapa Allah panggil perbuatannya? Kenapa Allah tidak memanggil wahai Muhammad? Di sini adalah penghormatan. Jadi orang yang menghormati orang lain, dia tidak panggil namanya, panggil kata gantinya. Nih, bapak-bapak menghormati direktur. Saya enggak yakin bapak manggil namanya. Kata namanya Lukman. Man, sini man. Pak direktur. Itu namanya menghormati orang lain. Jadi penghormatan itu seringkali digunakan dengan cara memanggil kata gantinya. Seorang istri menghormati suaminya, dia enggak panggil namanya, dipanggil kata ganti. Pa atau abi atau sayang. Suami menghormati istri juga demikian. Dia enggak manggil namanya, dia panggil kata gantinya. Rasulullah SAW selalu memanggil dari raut kecantikan di wajahnya. Ketika wajah Aisyah berwarna kemerah-merahan, Rasulullah langsung memanggil, ya Humairah, wahai yang pipinya merah. Subhanallah. Itu Pak, kalau istri dipanggil dengan sifatnya, itu luar biasa Pak, bahagianya istri. Itu nanti servisnya berbeda. Maksud nanti Pak, ubahnya nanti kalau panggil wahai manis, kerucuk. Luar biasa dia, kan benar sungguh-sungguh. Nah, makanya hindari cara memanggil seperti orang-orang yang sering dilakukan. Namanya Fatimah, temek. Insyaallah. Jehek. Insyaallah sudah namanya bagus. Najiha, jehek. Hindari manggil-manggil seperti itu. Ikuti Rasulullah SAW. Nah, ini ternyata cara Al-Qur'an. Cara Al-Qur'an menghormati Rasulullah SAW, Allah memanggil dengan kata ganti, yaitu apa yang sedang dikerjakan. Ya ayyuhan Muddatthir. Kemudian makna kedua dari rahasia dipanggilnya Rasulullah SAW dengan berselimut ini, bahwa Allah ingin Rasulullah SAW segera meninggalkan selimutnya. Jadi kalau bapak ingin membawakan anak, anaknya sedang bermain game, supaya bapak anaknya berhenti, wahai yang kecanduan game. Maksudnya, oh iya, akhirnya dia merasa. Jadi kalau ingin negur istri lagi kecanduan film, wahai yang kecanduan sinetron, atau wahai sufi suka film. Gitu. Jadi itu tersentuh, dia terpanggil. Nah, ini juga begitu. Jadi supaya Rasulullah meninggalkan selimutnya, oleh Allah dipanggil perbuatannya itu, segera tinggalkan selimut. Kenapa? Sebab seringkali orang terlena di balik selimut. Banyak orang tidak bangun subuh karena selimut. Jadi selimut ini bisa menjadi penghalang dekatnya seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya langsung Allah panggil, ya ayyuhal muddatthir. Nah, ini salah satu cara Allah mendidik Rasulullah SAW. Demikian juga kita, cara mendidik anak-anak kita atau keluarga kita, gunakan cara-cara seperti ini ketimbang dengan cara misu-misu, ya, dengan kata-kata yang kasar. Hindari, tapi gunakan panggilan-panggilan yang langsung menyentuh kepada apa yang dia sedang terlena dengannya. Untuk apa Allah Subhanahu wa taala menyuruh Rasulullah SAW meninggalkan selimutnya? Pertama, Allah bangun. Dalam kata kum dalam bahasa Arab, jadi asal katanya koma yakumu, kum ini perintah. Maksudnya bangun dengan sungguh-sungguh. Karena itu dalam Al-Quran seringkali Allah menggandeng kata aqama yuqimu dengan sholat. Coba perhatikan kata sholat dalam Al-Quran, Bapak akan banyak menemukan disandingkan dengan qama yuqimu. Kita lihat yang paling gampang surah Al-Baqarah. Pasti Bapak menemukan ada kata yuqimu. Nih. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah. Kenapa Allah tidak berfirman alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yusallun? Bisa, wa yusallun bisa. Shalah yusalli artinya salat. Tapi Allah ingin bahwa seseorang tidak sekedar salat. Allah ingin bahwa ketika seseorang salat, dia bersungguh-sungguh menegakkannya. Makanya ketika Allah memerintahkan Rasulullah SAW di sini kum, maksudnya kamu harus bangun dengan sungguh-sungguh. Ketika Allah menggambarkan tentang Ashabul Kahfi, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan mereka id qamu, ya, di sini dikatakan Allah mereka tegak berdiri, padahal waktu itu Ashabul Kahfi itu dia berdiri atau bersungguh-sungguh berdakwah di tengah masyarakat yang sedang terlena dan kekafiran. Maka Allah berfirman warabatna ala qulubihim idh qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ard. Apa kata Allah? Maksudnya adalah kalau kamu berdakwah bersungguh-sungguh, qamu. Jadi dalam hidup kita, dalam usaha apapun, kita harus maksimal. Kalau kita sholat harus maksimal, jangan asal-asalan. Tidak akan pernah seseorang menikmati sholatnya kalau sholatnya asal-asalan. Ini makna qamu, makna qum. Kerjakan secara maksimal. Tegaklah kamu, bangkitlah kamu, dan kerjakan dengan sungguh-sungguh. Usaha juga demikian. Sebagai seorang profesional, kita harus maksimal melaksanakan tugas kita. Jangan setengah hati. Orang yang maksimal, dia akan dipercaya. Ketika dipercaya, dia akan mudah mendapatkan kemudahan-kemudahan ke depannya. Kenapa? Karena rekomendasi banyak. Orang merekomendasikan kebaikan banyak. Kenapa? Idza qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ardh. Nah, ini makna qum. Qum fa'anzir. Setelah Allah perintahkan Rasulullah SAW untuk qum, bangkit dengan penuh semangat tanpa ragu, maka sampaikan peringatan kepada orang-orang yang tidak beriman. Fa'anzir berarti syarat untuk menyampaikan peringatan, orang yang menyampaikannya itu punya jiwa kum, punya jiwa semangat, bersungguh-sungguh dia menyampaikannya, dan dia sendiri juga telah bersungguh-sungguh untuk dirinya untuk mengamalkan apa yang dia sampaikan. Kenapa? Karena kalau dia sendiri tidak mengamalkan, tidak enak menyampaikan. Contoh nih, Bu, kenapa kok anak ibu gak ditegur untuk sholat? Pak Ustadz, aku juga jarang sholat, gak enak saya negur gitu. Kenapa dirinya gak sholat? "Bu, kenapa kok anak ibu enggak diajarin baca Quran?" "Pak Ustaz, aku juga belum bisa baca Quran, jadi aku enggak enak nganterin anak-anak sekolah belajar Quran." Jadi seringkali seseorang kurang bersungguh-sungguh ketika dirinya tidak mengamalkan, tidak qom. Jadi dia harus qom. Jangan menjadi orang tua seperti calo. Anak disuruh ngaji, dia enggak mau ngaji. Itu cuma calo. Jadi calo gimana calo? Surabaya, Surabaya, Surabaya, Surabaya. Orang naik ke bus Surabaya. Calonnya ikut enggak? Enggak. Surga, surga, surga, surga. Orang mau surga. Bapak kemana? Lain jurusan. Wah, itu bahaya kalau lain jurusan. Sudah. Jadi kita jadi orang tua jadi calo. Anak kita kita antarkan, kita juga belajar. Harus kum. Jadi kita bisa memberikan fa'andir. Jadi ini fa'andir artinya sampai ke peringatan. Kapan? Setelah dalam diri kita ada kum, ada semangat yang luar biasa untuk menyampaikan itu. Nah, makanya Pak, Bu, rahimakumullah, Rasulullah SAW tidak segan-segan memberikan pelajaran kepada sahabat-sahabatnya. Kenapa? Karena apa yang disampaikan Rasulullah SAW telah Rasulullah kerjakan. Contoh nih, setiap malam Rasulullah SAW sholat tahajud sampai bengkak kakinya. Coba sekali Rasulullah SAW cerita tentang tahajud, langsung para sahabat juga ikut mencontoh. Kenapa? Karena Rasulullah setiap malam sholat tahajud. Dan karena Rasulullah SAW sholat tahajud saya bengkak kakinya, para sahabat juga ikut sholat tahajud sampai bengkak kakinya. Subhanallah, ini namanya bersungguh-sungguh menyampaikannya. Kalau sekarang bengkak kaki karena apa? Karena main futsal, keseliu, asam urat. Nah, barakallahu. Jadi kita hendaklah menjadi contoh di rumah kita untuk anak-anak kita minimal. Ya, jadilah orang tua yang dicontoh oleh anak-anak kita kebaikan kita. Jangan menjadi contoh yang ditiru anak kita keburukan kita. Ada sebuah puisi yang ditulis oleh salah seorang psikolog. Puisinya berbunyi apa? Anak belajar dari apa yang dia lihat. Ketika sang ayah dan ibu suka bertengkar, anak belajar bertengkar. Ketika sang ayah dan sang ibu suka membaca buku, maka anak belajar membaca buku. Ketika ayah dan ibu suka marah, maka anak akan belajar marah. Begitu seterusnya. Jadi apa yang dilihat di rumah, maka dia akan menjadi contoh bagi anak-anak kita. Nah, mari kita berjiwa kum dan baru kita fa'anzir, menyampaikan peringatan kepada orang lain. Nah, terutama keluarga kita, anak kita. Karena ini termasuk dalam ayat ku anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengajarkan apa tema inzar. Isi kandungan inzar itu apa? Inzar itu adalah memberikan kabar penakut. Anzaro yundiru artinya memberikan kabar penakut. Maksudnya apa? Maksudnya bagaimana seseorang supaya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh Pak ya, dalam perusahaan. Banyak staff takut kepada bos. Kenapa? Karena secara sistem bos itu dibikin berwibawa. Dibikin beribawa, tempatnya di atas. Coba bos tempatnya di basement, tempatnya di atas, beribawa gitu. Jadi terhormat. Maka ketemu bos orang sudah segan gitu. Nah, jadi diagungkan itu bos, sehingga orang merasa takut untuk kalau dipanggil bos. Ya, is kamu dipanggil tuh bos. Oh ya, ada apa ya? Ada apa? Sudah tanya duluan. Nah, di sini isinya indar itu apa? Ini perhatikan. wa rabbaka fakabbir. Agungkan Allah Tuhan. Ini dia. Jadi agungkan Allah. Makanya setiap gerak sholat itu kita membaca Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka kita takut, takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau dipanggil Allah bersegera, takut kepada Allah, takut dimarahi Allah, takut tidak digolongkan oleh Allah sebagai ahli surga. Maka dia bersungguh-sungguh. Mari kita lihat nih Pak, bagaimana bersungguh-sungguhnya para sahabat saking takutnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah menggambarkan dalam surah As-Sajdah. Ternyata Pak, Bu, rahimakumullah, setiap malam para sahabat ini saking takut ketika salat tahajud, takut tidak dimuliakan oleh Allah, takut tidak dianggap sebagai hamba Allah, takut ditolak sebagai ahli surga, para sahabat untuk tidur malam ketakutan, sehingga mereka tidak sempat membaringkan lambungnya ke tempat tidur. Allah firman, tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Lambung mereka jauh dari tempat tidur mereka. Mereka duduk berdoa, bersujud kepada Allah, takut ketinggalan salat malam sampai bengkak kaki mereka setiap malam. Sekalipun di siang hari mereka habis selesai dari medan jihad, mereka penuh luka dan perih di badan, malam itu mereka menyempatkan mengambil wudu untuk salat tahajud, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata jafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Surat As-Sajdah ayat 16. Nah ini dari mana? Dari kesadaran wa rabbaka fakabbir. Tuhanmu kau agungkan. Wa rabbaka fakabbir. Agungkan Tuhan. Agungkan Allah Subhanahu wa taala. Dia yang menciptakan kamu. Dia yang melihara kamu. Ar-Rabb di sini artinya apa? Ar-Rabb artinya yang menciptakan, yang memelihara, yang menjaga. Coba kita mengapa harus hormat kepada katakanlah bos perusahaan? Karena dia yang ngasih gaji, dia yang kalau kita sakit kita dibayari, dia. Makanya kita hormat kepadanya. Nah, Allah seringkali menggunakan kata Ar-Rabb dalam Al-Qur'an, wa rabbaka. Karena Allah yang memelihara mata sehingga kita bisa berkedip, bisa melihat. Memelihara jantung sehingga bisa berdetak. Coba kemarin kita mendengar ya kematian seorang yang kaya raya di negeri kita. Ya. Luar biasa. Ternyata harta yang dia miliki sebanyak itu tidak sanggup membela. Hari itu dia harus meninggal dunia. Sejumlah karyawan yang begitu banyak gak mampu menghadang kematian, pasti datang kematian itu. Jadi gak ada cerita bahwa si fulan itu memang gak mati-mati ya. Kenapa? Karena masih banyak uangnya itu. Gak ada begitu. Pasti seorang pasti akan meninggal dunia. Jadi di sini bahwa yang agung itu hanya Allah. Allahu Akbar. Rabbaka fakabbir. Kita bisa hidup karena Allah. Benar Pak. Saya ingin cerita sedikit nih. Ada salah seorang murid pengajian. Dia itu suatu hari menceritakan kepada saya, Pak Ustaz, aku punya paman. Kenapa? Gak bisa ngapa-ngapain Pak Ustaz. Maksudnya gak bisa tidur berbaring, gak bisa tidur duduk. Terus gimana? Tidurnya berdiri, Pak Ustaz. Terus gimana? Kenapa? Tidak tahu, Pak Ustaz. Semua rumah sakit di Jakarta tidak sanggup menemukan apa itu penyakitnya. Duduk tidak bisa, apalagi berbaring. Berdiri, hanya berdiri begini katanya. Berdiri di tembok begini. Bergerak sedikit sakit, nyeri. gerak sedikit. Ternyata apa? Setelah dibawa berkali-kali ke Malaysia, di sana di X-ray, ditemukan bahwa ternyata ada saraf kecil kejepit di punggung bagian bawah. Saraf kecil, ya Allah. Urat kecil, halus sekali, seperti rambut, kejepit. Ya Allah, nyerinya luar biasa. Kita ini, apa yang kita punya? Tidak bisa apa-apa kita kalau Allah sedikit saja mengubah sistem dalam tubuh kita menjadi kejepit. Kita tidak bisa ngapain. Masa untuk mengagungkan Allah keberatan? Bersungguh-sungguh memenuhi panggilan Allah, masa berat? Di sini dia. Wa rabbaka fakabbir. Saya sering kali ngobrol di beberapa pertemuan di kantor-kantor lain. Saya tanya kepada Bapak kalau sedang rapat, kalau dipanggil bos, Bapak berhenti enggak? Berhenti Pak Ustaz. Kenapa? Karena bos yang ngasih gaji. Jadi kalau bos manggil, kami hentikan Pak Ustaz. Oh gitu? Iya. Kalau dipanggil Allah, Pak Ustaz itu ya tanggung Pak Ustaz. Terus menghentikan untuk sholat itu tanggung. Jadi menghentikan untuk sholat itu tanggung dianggap. Bahkan sampai ada salah seorang nelfon ke saya, Pak Ustaz, bagaimana cara menjawabnya Pak Ustaz? Kenapa? Gini, tadi kan saya sedang rapat, terus saya minta izin ke bos, bos saya mau sholat adzuhur dulu. Kata bos, kok sekarang kan masih belum masuk, 3-5 menit bos, saya harus siap-siap sholat. Terus kata bosnya, gini, saya juga muslim, sama dengan kamu. Kan Allah kan ngasih waktu-waktu akhir sholat. Apa gunanya Allah kasih akhir-akhir waktu itu? Ya kita gunakan itu, kan sholat di akhir-akhir aja, kan sama saja gitu. Dia telepon ke saya, Pak Ustaz, cara menjawabnya gimana? Saya bilang, Pak, besok Bapak datang kantor akhir-akhir aja Pak, saya bilang gitu. Nanti kalau ditanya, kenapa? Apa gunanya bos bikin akhir-akhir? Saya bikin akhir-akhir aja. Kalau dia marah, apalagi Allah. Masa dia marah? Allah enggak marah, Allah marah kalau sholatnya di akhir-akhir. Makanya di hari kiamat Pak, Bu Rahimahullah, ada sebuah titian disebut as-sirat. Bahasa definisinya itu apa? As-siratu huwa jisrun mamdudun ala dhuhri jahannam. Sebuah titian yang memanjang di atas neraka jahannam. Adaqqu minasy-syar, lebih halus dari rambut. Lalu kemudian apa yang terjadi? Wa in minkum illa waridha. Setiap orang pasti akan melewati titian itu. Ternyata Pak, Bu, Allah, cepat tidaknya seseorang melewati titian ini tergantung cepat tidaknya seseorang melaksanakan perintah Allah ketika di bumi. Ketika menjelang sholat, langsung ke masjid menunggu sholat. Tiba saatnya zakat, langsung dia kerjakan zakat. Pengajian, wah luar biasa. Selesai kerja, pulang ke rumah bersama keluarga, gak berlama-lama, langsung. Maka kata Rasulullah SAW, ini orang nanti ketika melewati titian langsung nyampe ke surga tanpa bertele-tele. Tapi ada orang yang melambat-lambatkan, mengakhir-akhirkan. Apa kata Rasulullah SAW? Minkum man yamshi ala batni. Ada orang yang nanti berjalan dengan perutnya. Wa minhum man yamshi ala dhahri. Ada yang berjalan pakai punggungnya kebalik. Wa minhum man yamshi ala ra'si. Ada yang berjalan pakai kepalanya. Para sahabat kaget ketika mendengar cerita ini. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kaifa yamshi ala ra'si? Bagaimana mungkin dia berjalan pakai kepalanya? Rasul bersabda, walladhi yaqdiru ayyaj'alahu yamshi ala rijlain, fahuwa yaqdiru ayyaj'alahu yamshi ala ra'si. Sia Allah yang bisa membuat dia berjalan pakai kakinya, maka Allah juga bisa membuat dia berjalan pakai kepalanya. Wa minhum man yushabu sahba. Ada yang diseret, diseret nih, dia ketika diajak enggak mau, diajak ayo kita ada kebaikan, enggak mau, keberat untuk berbuat baik, keberat mengakhir-akhirkan, melambat-lambatkan diri, bahkan nyer membantah, mencari alasan untuk menghindar, diseret. Bahkan kata Rasulullah SAW, wa minhum man yaskutu finnar, na'udzubillah min dzalik, ada yang jatuh ke neraka. Rasulullah perhatikan. Jadi semua ada konsekuensinya. Jangan disangka hukum yang berlaku di akhirat itu hukum general seperti di perusahaan. Katakanlah ada orang terlambat, ada orang yang bersungguh-sungguh, ada orang yang di kantor enggak bekerja, di akhir bulan gajinya sama. Itu di perusahaan. Di akhirat enggak bekerja begitu. Di akhirat itu enggak ada hukum general. Di sana akan diberi balasan dari Allah sesuai dengan perbuatan masing-masing. Siapa yang bersungguh-sungguh dapat derajatnya sendiri, berbeda dengan yang lain. Maka jangan khawatir, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menghargai amal kita. Terserah orang melihat atau tidak, itu bukan urusan. Yang penting kita bekerja, beramal karena Allah Subhanahu wa taala. Wa rabbaka fakabbir. Agungkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian supaya kita semakin dekat kepada Allah, ada syarat-syaratnya. Yaitu syaratnya harus selalu suci. Kenapa? Karena Allah Maha Suci. Allah berfirman, wa thiyabaka fatahhir. Di sini Pak, berbeda antara suci dengan bersih. Ada pakaian bersih tapi najis. Dalam Islam enggak boleh dipakai untuk ibadah. Bersih, harum, tapi najis, enggak bisa dipakai untuk ibadah. Ada pakaian mungkin kurang bersih tapi suci, maka bisa dipakai untuk ibadah. Jadi persoalannya adalah suci, fatahhir, bukan masalah bersihnya, tapi sucinya yang Allah inginkan. Alangkah indahnya kalau bersih dan suci bergabung, karena an-nadhafatu minal iman, kebersihan termasuk bagian dari iman. Ada kisahnya nih Pak ya, di London ada salah seorang petugas laundry. Dia setiap hari pekerjaannya mengambil pakaian dari rumah ke rumah. Hari itu dia kok curiga, dari rumah ini pakaiannya masih bersih, kok disuruh laundry. Dia setiap hari dia ciumin pakaian itu, bersih. Sampai dia menciumin celana dalamnya, bersih juga. Nah, akhirnya dia curiga, ini jangan-jangan salah ngasih pakaian. Dia tanya, datangi, sir, maybe you are wrong, mungkin ada salah. Kenapa? You know your shirt all are clean, baju kamu tuh masih bersih, kenapa kau harus cuci? Oh no sir, dia ceritakan, in my religion, yeah, not it mean that something clean, it is it must be used. Tidak semuanya yang bersih harus dipakai, enggak. Oh, jadi gimana? Harus suci. Kata dia, this is very good religion, ini agama yang bagus. Akhirnya dia masuk Islam, dimasukkan dalam media, di surat kabar, he embraced Islam because of underwear. Dia masuk Islam karena celana dalam. Masya Allah. Ternyata itu ceritanya. Ya, dia menciumnya. Ternyata luar biasa Pak. Bagaimana indahnya Islam. Islam itu agama yang suci. Suci, suci lahir batin. Makanya kita setelah saya selesai bersama istri, kita diajarkan mandi. Itulah keindahan Islam. Wa rabbaka fatahhir, wa thiyabaka fatahhir. Kemudian bukan hanya suci pakaian, juga hindari dosa. Kenapa? Setiap yang dosa itu akan mengotori jiwa. Jadi kalau tohir ini adalah baju zahir, kalau dosa itu baju batin, harus dibersihkan dari dosa. Warudza fajur. Jangan sampai baju batinnya juga kotor. Berarti seorang muslim, seorang mukmin kepada Allah, dia adalah suci luar dan dalam, suci zahirnya, sehingga dia senantiasa dalam keadaan menjaga wudu, menjaga dari najis, dan dia suci batinnya sehingga dia tidak berbuat dosa. Penutup rahmullah, saya ingin cerita sedikit tentang kisah seorang sahabat yang masuk surga karena selalu suci. Rasulullah ketemu dengan sahabat ini, bertanya, wahai Bilal, namanya Bilal. Bilal seorang budak yang berkulit hitam, masya Allah luar biasa. Tapi karena kejujurannya dia beriman kepada Allah dan Rasulnya, dia diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah bertanya, wahai Bilal, sami'tu sawta na'alaika isbikuni fil jannah. Aku mendengar suara terompamu, kau masuk surga duluan. Aku mendengar itu. Wa dha fa'alt? Apa yang kamu perbuat wahai Bilal? Kata Bilal, ya Rasulullah, ini kullama batala wudu'i tawaddat. Setiap batal wudu'ku, aku selalu berwudu. Wa kullama tawaddatu sallaitu rakaatay wudu. Dan setiap aku selesai wudu, aku salat dua rakaat wudu. Subhanallah. Ternyata inilah rahasia bersuci. Jadi selalu suci, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam Islam, Bu, Pak, kita disunahkan berwudu sampai kita hendak melakukan sesuatu yang membatalkan wudu. Contoh nih, mau tidur, ya. Jangan membatalkan wudu. Ya, kita mau tidur, membatalkan wudu. Artinya maksudnya kita kalau berbaring itu kan sudah kita bisa membatalkan wudu. Tapi disunahkan berwudulah sebelum tidur. Mau berhubungan suami istri, berwudulah dulu. Itu sunahnya. Itu luar biasa. Islam mengajarkan berwudu sekalipun di saat-saat kita akan melakukan sesuatu yang justru membatalkan wudu. Lalu Allah menutup dengan firman-Nya, wala tamnun tastakthir. Kalau kamu memberi, jangan mengharapkan balasan yang banyak. Banyak orang kalau memberi ingin dibalas. Tidak. Memberilah, memberilah, memberilah. Biarkan Allah yang mengatur balasannya. Jangan main matematika. Kalau aku masih sekian, aku akan dikasih sekian. Nanti ternyata gak dikasih oleh Allah, langsung dia sakit hati. Nah, biarkan aja. Memberi, memberi. Dan jangan terlalu mengharapkan dari balasan apa yang dilakukan. Kalau ingin membantu orang lain, jangan menunggu ucapan terima kasih. Biarkan orang lain tidak mau terima kasih, gak apa-apa. Wah, pada orang mengatakan setelah memberi, ih, sudah aku beri, gak bilang terima kasih lagi, udah, gak kasih lagi. Nah, biarin. Masing-masing punya tabiat. Jangan menunggu ucapan terima kasih untuk memberi. Biarkan kita memberi selalu, jangan sampai mengharapkan balasan yang lebih banyak. Inna barakumullah. Runtutan pembukaan surah Al-Mutasir ternyata inilah merupakan apa? Pembinaan Allah, pembekalan Allah kepada Rasulullah SAW untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala, dan sekaligus sebagai contoh kepada kita semua. Jadi pertama, semangat bangun, kum. Kedua, beri peringatan. Ketiga, agungkan Allah dan tanamkan rasa kepada Allah. Yang ketiga, sucikan pakaian kita, zahir kita. Dan yang keempat, sucikan batin kita. Dan yang kelima, kalau membantu, jangan mengharapkan pujian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bacalah doa kepada majlis. Subhanallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta.